Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Semuanya. Aku cinta. Aku rindu. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Semuanya. Aku cinta padamu Nabi. Aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Yang semangat semuanya suaranya. Bila dirimu cinta solawat. Sama-sama. Yang hebat, Masya Allah, Masya Allah. Pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi. Aku rindu padamu Nabi, jangan bilang kau pemuda. yang semangat pecinta Nabi, karena bersama di surga. Satu kali lagi, Allahu Rabbi, jadikan kami pemuda pecinta Nabi, karena bersama di surga. Jangan bilang kau